Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali membaca dan melanjutkan apa yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab atau Asy-Syaikh Muhammad Aman Al-Jami dalam kitabnya Manzilatus Sunnah Tashri' al-Islami. Setelah kita ketika itu membaca bagaimana para sahabat pengagungan mereka terhadap as-sunnah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Ibn al-Khattab dan yang lainnya, maka di sini kita akan melanjutkan hal-hal yang berkaitan dengan contoh-contoh dalam praktek amaliyah kita ketika kita menerapkan ajaran Islam, yang dimana penerapan ajaran ini tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk kita laksanakan dan perbuat kecuali setelah kita mengetahui dalilnya dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah. Bersamaan amalan-amalan tersebut pada hakikatnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam beberapa amalan tersebut di dalam Al-Quran juga telah ada perinciannya. Namun ternyata datang As-Sunnah dengan perincian yang lebih dari apa-apa yang disebut dalam Al-Quran, yang apabila kalau bukan karena sesuatu yang datang dari As-Sunnah, maka tidak akan bisa kita beramal sesuai dengan yang dikehendaki oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, atau yang dicontohkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maka di sini Syekh Muhammad Aman Al-Jami melanjutkan al-amthilatu, contoh-contoh bahwa Al-Qur'an butuh terhadap penjelasan As-Sunnah, bahkan ada dalam beberapa perkara As-Sunnah datang bersendirian tanpa ada penyebutannya dalam Al-Qur'an. Qala rahimahullah, idza aradna an nasuqa amthilatan lil ahkam allati ujmilat fil Qur'an wa bayyanatha sunnah wa fassalatha wa amthilatan ukhra lil ahkam allati infaradat biha sunnah wala wujuda laha fil Qur'an lawajadna syai'al kathir fi mukhtalafi abwabil ibadat wal muamalat wal hudud wa ghairiha. Kata Syekh di sini, apabila kita mau untuk membawakan contoh-contoh terhadap hukum-hukum dan perkara-perkara yang dimana Al-Qur'an datang secara mujmal, Al-Qur'an datang secara mujmal dan As-Sunnah lah yang menjelaskannya serta merincinya. Dan juga kata saya, apabila kita menginginkan untuk membawakan contoh-contoh yang lain dari hukum-hukum yang dimana As-Sunnah datang bersendirian tanpa adanya penjelasan sama sekali dalam Al-Quran tentang hukum-hukum tersebut, tentang perkara-perkara tersebut, Maka kata Syekh, niscaya kita akan dapati sesuatu yang sangat banyak. Yang pertama, imma Al-Quran datang secara mujmal, as-sunnah yang merincinya. Atau yang kedua, Al-Quran sama sekali tidak datang. Al-Quran sama sekali tidak ada padanya tentang hal ini. Hanya sunnah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang menjelaskan perkara ini. Maka kata Syekh, hal-hal seperti ini sangat banyak kita jumpai dalam berbagai bidang, entah itu ibadah ataupun muamalah ataupun hudud dan yang lainnya. Kemudian Syekh di sini masuk dalam pembahasan contoh at-tahar. Qala wa minal ahkamil lati waradat fil Qur'an mujmalatun, dan termasuk dari ahkam, hukum-hukum yang di mana datang dari Al-Qur'an secara mujmal, wazadatha as-sunnah bayanan wa tawdihan, dan di mana as-sunnah datang dengan menambahkan penjelasannya, yaitu al-wudu wa tayammum. Dzikir al-wudu wa tayammum fil Qur'an bin naw'in min at-tafsil. Kata Syekh, wudu dan tayammum itu pada hakikatnya dalam Al-Qur'an sudah datang dengan perincian tertentu. Tidak kosong sama sekali mujmal seperti itu saja. Ya. Sudah ada sedikit atau ada perinciannya dalam Al-Qur'an dengan jenis tertentu, dengan kadar tertentu. Tetapi datang as-sunnah semakin melengkapi rincian tersebut. Kita mengetahui Asy-Syaikh menulis kitab ini dalam rangka untuk membantah orang-orang yang mencukupkan dengan Al-Qur'an. Ya. Keyakinan mereka bahwa cukup dengan Al-Qur'an dalam tanda kutip mencukupkan secara zahir lafadznya saja. Karena pada hakikatnya kalau orang mencukupkan Al-Qur'an secara lafadz dan makna, ya cukup memang Al-Qur'an. Nah, karena otomatis dalam Al-Qur'an makna-makna untuk kita kembali kepada as-sunnah banyak. Makanya Ibnu Mas'ud ketika ditanya apakah ada dalam Al-Qur'an larangan tentang seorang untuk memakai tato, seorang wanita untuk menyambung rambutnya, maka kata Ibnu Mas'ud ada. Kemudian dibaca oleh Ibnu Mas'ud ayat wa ma atakumur rasul fakhudzuh wa ma nahakum anhu fantah. Dan apa-apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ambillah. Dan apa-apa yang beliau larang, tinggalkan. Sehingga pada hakikatnya apabila kita jujur dalam mencukupkan Al-Quran, maka otomatis as-sunnah masuk ke dalamnya. Nah, namun yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang mengingkari sunnah, mencukupkan dengan Al-Quran dengan pemahaman mereka yang rusak. Yang pada hakikatnya orang yang mengatakan dengan kami cukupkan hanya dengan Al-Quran, pada hakikatnya mereka menolak sekian banyak ayat Al-Quran. Karena sekian banyak ayat Al-Quran memerintahkan kita untuk kembali kepada as-sunnah. Untuk kita kembali kepada apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ayat yang seperti ini banyak. Fala wa rabbik, sekali-sekali tidak demi Rabbmu, pada hakikatnya mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau sebagai pemutus perkara. Dan ayat yang lainnya. Baik. Sehingga yang dimaksud bahwa bantahan Syekh terhadap orang yang mencukupkan Al-Quran secara lafadznya saja, dipahami ini ya. Nah, Kemudian Syekh melanjutkan, "Idh yaqulullah ta'ala mukhatiban al-mu'minin atau mukhatiban al-mu'minin alladziina yuriduna al-qiyam ila shalah." Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara orang-orang mukmin yang mereka menghendaki untuk bangkit menuju salat, yaitu melakukan salat. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain aw arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaibi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi ru'us bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu litahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun." Ayat dalam surat Al-Baqarah atau dalam surat Al-Maidah yang menjelaskan tata cara berwudu dan tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau idza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum." Apabila engkau hendak menunaikan salat, di sini ada sebuah isyarat bahwa seseorang ketika belajar berbahasa Arab atau mempelajari bahasa Arab dibutuhkan untuk baginya mempelajari bahasa Arab mulai dari awal sampai sebatas ilmu bahasa Arab yang dengannya dia mampu memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh ketiga di sini, antum perhatikan dan hati-hati. Kalau kita hanya mencukupkan sekedar belajar bahasa Arab ala kadarnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza kumtum ila shalah. Ini kalau sekedar memakai bahasa Arab asal-asalan secara teks atau latar lex dikatakan apabila kalian telah melakukan salat, ya. Idza kumtum memakai fi'il madhi. Ya. Antum lihat di sini yang paham bahasa Arab, berarti selesai kita melakukan sholat dahulu baru lihat hasilnya akan mendapatkan pemahaman yang batil. Nah, tidak mengherankan banyak dari kalangan ahlul bid'ah ingin merusak agama Islam salah satu sisinya dari bahasa Arab. Karena Al-Quran datang dengan bahasa Arab, Sunnah Nabawiyah datang dengan bahasa Arab, maka dari sisi ini apabila bahasa Arabnya dirusak, maka bisa kemudian masuk untuk merubah makna-makna Al-Quran. Idza kumtum itu kalau letternya apabila kalian telah sholat. Sementara yang dimaksudkan di sini ketika kita memulai untuk sholat. Firman Allah Subhanahu wa taala, nah, أَفَحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan memasuki jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Kalau kita memahami dari sisi bahasa Arab secara letter lux, ini ayat bisa dibawa kepada pemahaman kufur. Ya, dan dari sisi bahasa Arab memungkinkan untuk dikatakan tidak salah sepenuhnya. Tetapi itu tadi. Karena di sini katakan walamma ya'lamillah. Lamma itu huruf atau termasuk yang menafikan, meniadakan. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk ke dalam surga sementara Allah belum mengetahui siapa yang berjihad, benar-benar berjihad di antara kalian, dan Allah belum mengetahui siapa yang jujur di antara kalian? Paham ya? Artinya di sini katakan Allah belum mengetahui. Nah, ini pemahaman kufur. Pemahamannya siapa? Nah, Mu'tazilah, yang mengatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui segala sesuatunya, atau pemahamannya Qadariyah. Allah tidak mengetahui segala sesuatunya kecuali setelah terjadinya segala sesuatu tersebut. Lama ya'lam. Lama artinya belum atau tidak. Ya'lam mengetahui, berarti Allah belum mengetahui, tidak mengetahui. Nah, ini kufur. Makanya hati-hati untuk kita membaca Al-Quran, pertama dengan otodidak, yang kedua juga hati-hati untuk kita mempelajari sunnah dan Al-Quran tanpa adanya bimbingan dan kaidah bahasa Arab, dan tentunya dengan pemahaman salaful ummah. Hal-hal seperti ini ya ikhwan mengingatkan kita kepada satu hal, yaitu pentingnya kita belajar bahasa Arab. Karena dari bahasa Arab yang jelas inilah, atau dari bahasa Arab yang benar, dari situ kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar pula. Sebaliknya, apabila kita memahami bahasa Arab secara tidak tepat, maka dikhawatirkan kita akan memahami Al-Quran dan Sunnah juga dengan tidak tepat. Maka jangan ada sekali-sekali seseorang, apalagi yang mengaku salafi, untuk kemudian dia meremehkan tentang permasalahan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Kemudian kata Allah, apabila kalian hendak menegakkan salat, faghsilu wujuhakum. Antum lihat di sini sudah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cuci muka kalian dan cuci wajah-wajah kalian sampai ilal marafiq, sampai kepada apa ini? Siku. Jadi sudah dirinci. Cuci muka, cuci tangan sampai siku, ada rinciannya. Wamsau bi ru'usikum, dan juga usap kepala-kepala kalian, dan juga cuci kedua kaki kalian sampai ilal ka'bain. Sudah ada rinciannya, sampai mata kaki. Ini tentang wudu. Dan apabila kalian junub, maka silahkan atau hendaklah bersuci. Dan apabila kalian sakit atau safar, atau selepas buang air besar, atau kalian mendatangi istri-istri kalian dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, hendaklah kalian bertayamum sa'idan tayyiban, bertayamum dengan tanah yang ada di atas permukaan bumi, dengan tanah yang suci. Caranya bagaimana? Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Ada sudah rinciannya. Hendaklah kalian mengusapkan wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Allah tidak menghendaki agar membuat kalian berat. Tidak menghendaki masyakah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya terhadap kalian agar kalian bersyukur. Kata saya di sini di hadil ayatil karimah min suratil Maidah, bayyana Allah taala sifatul wudu bi naw'in tafsil. Dalam ayat ini, dalam surat ayat dalam surat Al-Maidah ini, Allah sudah menjelaskan sifat wudu dengan rincian, dengan kadar tertentu. Idh bayyana al-maghsul wal mamsuh min a'dha'il wudu. Karena Allah sudah menyebutkan, menjelaskan apa yang dicuci, apa yang diusap dari anggota wudu, sebagaimana kama bayyana haddal yadain wa rijlain, sebagaimana Allah telah menyebutkan batasannya tangan dan kaki, tangan sampai mirfaq dan kaki sampai sampai mata kaki dalam Al-Qur'an. Kemudian summa dzakara tayammum, kemudian Allah SWT menyebutkan tayammum. Dan tayamum itu fil wajah wal yadain duna sa'ir a'dha'il wudu. Tayamum itu hanya dengan muka dan tangan tanpa anggota wudu yang lainnya. Karijlain wa ras masalah. Yaitu tanpa kaki dan tanpa kepala. Illa annal hajata ila bayani sunnah la tazal qa'imatan. Akan tapi tetap ternyata kebutuhan kita terhadap sunnah masih ada. Hatta ma hadzal bayan alladzi tara. Kata Syekh, dalam kondisi Al-Qur'an sudah menjelaskan, ternyata butuh masih terhadap sunnah. Dalam perkara ibadah yang asas, ini masih ibadah yang dasar ya, di mana seorang muslim dituntut untuk melakukan perbuatan ini ketika dia hendak salat. Yang dimana sudah ada rinciannya pada kadar tertentu, ternyata tidak akan bisa terlaksana ibadah ini kecuali tetap dengan butuhnya penjelasan dari as-sunnah. Tawdihu dhalik, penjelasannya. Ja'ati sunnah bil bayan at-tali. Penjelasannya, kata Syekh, ini loh, terbukti as-sunnah datang dengan penjelasan berikut. Alif, yang pertamanya itu A atau alif. Idza akhadha al-mutawaddi fil wudu. Apabila seorang yang berwudu memulai dalam wudunya, maka dia yaghsilu kaffaihi thalatha marrat. Ternyata ada penjelasan apa? Mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Tsumma yastansyik wa yastanthir. Ini dalam Al-Qur'an. Kemudian dia menghirup air di hidungnya dan mengeluarkannya. Wayatamatmat salah sama rot, dan juga berkumur-kumur. Ini yang pertama. Tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kita pertanyakan kepada mereka, orang yang mengingkari sunnah, mungkir sunnah, bagaimana wudu mereka? Nah, sekedar wajah tanpa berkumur, tanpa beristinsar, istinsyak, tanpa membasuh kedua telapak tangannya. Konsekuensinya seperti ini. Dan akan lebih dahsyat lagi kalau sudah masuk bab perkara sholat. Nah, karena rinciannya murni dari as-sunnah. Apa yang hendak mereka lakukan? Nah. Dan ini telah disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akan datang satu zaman yang dimana nanti orang-orang akan mengatakan, kita cukupkan dengan Al-Quran. Nah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bayyanatis sunnah bi annahu yajuzul mutawaddi an yaghsila al-ata'a al-maghsulah marrataini aw salasa marrat. As-sunnah menjelaskan bahwa boleh bagi seorang yang berwudu untuk mencuci atau membasuh anggota wudunya sekali-sekali. Ini boleh ya. Faddalu, antum terapkan sunnah ini sesekali begini, sesekali begitu. Nah, jadi seluruh anggota tubuh atau anggota wudu, terkadang Rasulullah SAW berwudu yaitu sekali, telapak tangan sekali, istinsar sekali, berkumur sekali, membasuh muka sekali, tangan sekali, kaki sekali. Au marratain atau dua kali. Ini juga sunnah. Aw salasa marrat atau tiga kali. Wa huwa al akmal, dan ini yang paling sempurna. Tetapi antum perhatikan kata-kata yang paling sempurna tidak menunjukkan bahwa yang lainnya tidak diamalkan. sehingga tetap kita mencari yang paling sempurna. Tetapi karena Rasul alaihi salatu wassalam terkadang mengerjakan yang lain, ia lakukan. Bentuk kesempurnaan ittiba kita terhadap Rasul alaihi salatu wassalam, kita melaksanakan apa-apa yang dilakukan Rasul alaihi salatu wassalam sesuai dengan kadarnya. Ini yang paling afdal. Contoh wudu ini, tentunya kita ingin yang paling sempurna, yaitu 3 kali. Tapi Rasul alaihi salatu wassalam melaksanakan yang sekali-sekali atau yang 2 kali, lakukan kadang-kadang. Contoh juga Rasul alaihi salatu wassalam suatu ketika di luar rumahnya pernah di subatatil qaum, di tempat sampah, tapi bukan tempat sampah seperti ini ya. Ya, intinya tempat meletakkan barang-barang yang tidak terpakai. Ya bulu qa'iman. Buang air dalam keadaan sambil berdiri. Nah, kita katakan bahwa yang afdal dan yang paling sering dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tentunya buang air kecil sambil jongkok atau duduk. Tapi ternyata Rasul alaihi salatu wassalam pernah. Maka kita kadang-kadang pun lakukan. Nah, ya karena buktinya Rasul alaihi salatu wassalam melakukannya walaupun tidak sering. Begitu juga kisahnya Ali bin Abi Thalib ketika manusia mengingkari seorang untuk minum sambil berdiri, maka Ali bin Abi Thalib meminum air sambil berdiri sembari mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman. Padahal dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang minum sambil berdiri mengatakan ayasurruka an yashraba ma'aka hir, kamu suka untuk kalau kami minum ditemani sama kucing? Kata orang ini, la ya Rasulullah, fa innahu qad syariba ma'aka man huwa syarrun minhu. Karena sungguh kalau begitu maka ketahuilah bahwa sungguhnya barusan kau minum ini bersama engkau ada orang lain atau makhluk lain yang minum bersama engkau yang lebih buruk dari kucing ini. Jelasin para ulama, yaitu asyaitan. Nah, artinya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci seorang untuk minum sambil berdiri. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan ini pula yang dilakukan oleh para sahabatnya. Salah satu fungsinya ikhwan agar orang itu kemudian tidak kaku. Ya. Ketika butuh, ketika pada kondisi-kondisi tertentu, mengapa kita perlu melakukan hal ini yang dengannya manusia minimalnya di sekitar kita tahu ternyata ada yang seperti ini pernah dilakukan Rasulullah alaihi wasallam. Ini kan ilmu juga. Sehingga ilmu itu tidak mati. Ilmu itu tidak hilang di kalangan manusia. Nah, sehingga orang paham bahwa yang afdal itu adalah minum sambil duduk. Tetapi ketika ada yang minum sambil berdiri, ini pun jangan kemudian disikapi dan sikap yang keras. Karena Rasulullah SAW melakukannya. Ketika ada seorang kencing sambil berdiri misalnya, Rasulullah SAW pernah melakukannya. Apalagi pada kondisi-kondisi yang memang mungkin kita butuh. Dalam jihad misalnya, atau dalam safar dan yang lainnya. Tidak kemungkinan. Dan kita saksikan banyak. Ketika seorang mengetahui sunnah hanya seperti ini, datang sunnah yang lain, atau ada orang lain yang melakukan, ternyata itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, tetapi fulan yang A ini tidak mengetahui, diingkari dengan asyadul ingkar. Nah, betul-betul diingkari. Kenapa? Enggak tahu, ternyata boleh. Al-amr la tafrid wa la ifrat. Permasalahan tidak kita bermudah-mudahan dan kita tidak terlalu ekstrim. Maksud di sini adalah bahwa ini datang semuanya dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam, sunnah tidak hilang, ilmu tidak hilang. Barakallahu fikum. Walaupun pada kondisi-kondisi tertentu, terkadang kita bersikap tegas. Contoh, dalam kondisi kita mentarbiyah anak-anak kita, kita mengetahui anak-anak bagaimana tabiat mereka ketika masih dalam kekanak-kanakannya. Aglabu tabiatihim at-taish. Kebanyakannya ya mereka toish, yaitu ya anak-anak, paham ya? Mau ya sudah, seperti ini, main sampai maghrib terus, kalau gak dilarang lanjut sampai isya, anak-anak. Nah, sholat subuh tidur, masih dengar azan, masih main, dan yang lainnya, ini anak-anak. Maka kondisi-kondisi tertentu seperti ini boleh untuk kita bersikap agak tegas pada anak-anak. Contoh, terkait masalah minum. Ya, dalam kondisi kita mentarbiyah anak-anak yang seperti ini, maka kita boleh terkadang untuk melarang jangan minum sambil berdiri, agar tidak apa terbiasa. Ini maksudnya. Ketika mereka sudah terbiasa, sudah paham, sudah mulai mampu untuk mencerna permasalahan dengan baik, otak mereka sudah rajih, sudah berbobot, memasuki mulai usia balig, kita sampaikan. Tetapi hati mereka sudah terbiasa dengan yang afdal, sehingga tingkah laku dan kebiasaan mereka sudah terbiasa dengan yang afdal, kemudian baru kita jelaskan. Paham di sini ya? Barakallahu fikum. Nah, ini kata kata Syekh di sini bahwa datang sunnah menjelaskan boleh kita berwudu sekali-sekali atau dua kali atau tiga kali atau boleh divariasi, dan ini datang dari sunnah sebagaimana datang dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anggota wudu imma semuanya sekali, imma semuanya dua kali, imma semuanya tiga kali kecuali kepala, ya. Ala sahih, kepala ini dibasuh hanya sekali, walaupun sebagian ulama mensahihkan hadis yang menyebutkan bahwa di situ kepala pun dibasuh ada yang dua kali ataupun tiga kali, tapi ala sahih hadisnya dhaif tentang permasalahan mengusap kepala lebih dari sekali. Baik. Al-muhim selain kepala, imma sekali, imma dua kali, imma tiga kali, semuanya. Tapi terkadang boleh divariasi, yaitu kepala atau wajah tiga kali, yang tangan dua kali, boleh. Atau yang kakinya dua kali, yang tangan dan wajah tiga kali, boleh. Kenapa? Datang sunnah. Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukannya seperti itu. Yang dimana semua ini tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ini juga sunnah. Sehingga fadlu, kita beramal dengan sunnah ini terkadang lakukan. Kita berwudu dengan bervariasi jumlah bilangannya. Kepala tiga kali, mengusap tangan tiga kali, berwudu berkumur dan istinsyak tiga kali, kepalanya dua kali, atau kakinya sekali, tangannya dua kali, ini gak ada masalah insya Allah. Baik, yang berikutnya jim, yaitu C, yang ketiga. Bayanati sunnah al-fi'liyah anna ra'sa yumsah marratan wahidan bikaifiyah mu'ayyanah muwaddaha fi sunnah. Datang sunnah yang menjelaskan bahwa kepala itu diusap sekali dengan tata cara tertentu yang dijelaskan dalam as-sunnah. Bi'an yabda min muqaddami ra'sihi biyadaihi, dengan memulai dari bagian depan kepalanya dengan kedua tangannya. Tsumma yadhhabu bihima ila qafah. Kemudian kedua tangannya ke belakang sampai ke tengkuk. Tsumma yarudduhuma ila haitsu bada'a marratan wahidatan. Kemudian kedua tangannya kembali ke tempat dia memulai sekali. Wala yukarrir mashar ra'si, dan tidak mengulangi pembasuhan kepala. Ini yang iskal ana melihat sebagai ikhwan, betul memang mengambil airnya sekali, tetapi dibasuhnya kenapa berulang kali? Ini yukhalifus sunnah. Termasuk telinga. Nah, bukan hanya sekali itu mengambil airnya untuk kemudian diusapkan, tapi juga dalam pengusapannya cukup sekali. Ya, karena melihat sebagian mengusap terus diusap, atau ininya diulang-ulang. Kenapa? Ya khawatir belum tersentuh. Ya berarti yang pertama benarkan, sempurnakan. Ya khawatir Ustaz. Loh jangan begitu, ini Rasulullah alaihi salatu wasalam, orang yang paling paham, orang yang paling tahu bagaimana cara membikin anggota wudu ini terkena semuanya. Ya ternyata beliau mengusap ya cuma sekali. Nah ini intabihu. Nah, walaupun tadi itu kata Syekh di sini tidak diulang pengusapan ini. Allahumma illa, kecuali bagi yang berpendapat dengan pendapat sahihnya hadis mengulang kepala, mengusap kepala. Dan ini hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Tapi rasa hadis ini dhaif. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah mujtahid, berijtihad. Nah, bisa benar, bisa salah. Nah. Wa kadzalika al-udhunan la yukarrar atau la yukarrir mashahuma ala sahih. Dan juga telinga tidak diulang pengusapannya ala sahih. Dan ini yang benar insyaallah. Kemudian Syekh melanjutkan wa bayan itu sunnah aidan annahu la yajib an ya'khudha li udhunayhi ma'an jadida. Dan sunnah juga menjelaskan bahwa tidak wajib bagi seorang untuk mengambil air baru dalam rangka mengusap telinganya. Artinya yang dipakai untuk mengusap telinga adalah air yang diambil untuk mengusap kepala juga. Bal yamsahuhuma ma'ras, yaitu mengusapnya bersama kepala. Wabil ma alladhi akhadahu liras, dan juga dengan air yang dia ambil untuk kepala. Hadhihi sifatul wudu ala dhoil kitab wa sunnah ma'an. Ini tata cara berwudu, sifat wudu yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah bersama-sama. Nah, maka dari sini kita mengetahui betapa butuhnya Al-Qur'an atau lafaz Al-Qur'an terhadap makna as-sunnah. Karena pada hakikatnya Al-Qur'an itu sudah sempurna, tetapi kesempurnaan tersebut berlaku secara universal. Ya, yang telah lewat penjelasan bersama kita, bukan hanya sekedar lafaz-lafaz saja, tapi maknanya. Dan sebetulnya ini bisa menjadi hujjah terhadap orang-orang yang melakukan atau mengadang-adakan dalam agama ini permasalahan-permasalahan tambahan. Mereka begitu luar biasanya ketika ada Al-Quran lafadznya yang dirubah untuk kemudian teliti. Dan ini hak. Ya, lafadz Al-Quran ini terjaga. Ketika ada mushaf ditemui langsung, ada yang merubah, wah sekian banyak kaum muslimin. Dan ini benar. Kemudian mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kamilah yang menurunkan dzikra yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang menjaganya. Dan ini hak. Tapi yang perlu diketahui bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Qur'an bukan hanya lafaz tetapi juga makna. Dan ini yang lebih penting. Nah, makna Al-Qur'an Allah jaga. melalui perantaraan Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabat dan para ulama yang mengikuti berikutnya dengan baik dan benar. Ini yang dimaksud dengan tamasuk bisunnah. Nah, maka kalau mau kembali kepada Al-Quran, ya yang jujur kembali kepada Al-Quran. Apa? Ya ikuti Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Bagaimana? Ya sudah itu dah. Lihat sejarahnya sudah. Nah, kan nyaman sebetulnya ya. Kita kalau belajar Islam apa adanya itu mudah sekali. Bagaimana? Ya sudah lihat Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Yang dilakukan kita lakukan. Yang ditinggalkan kita tinggalkan. Yang mereka tidak membicarakannya, kita tidak membicarakannya. Dan yang lebih penting, yang mereka pahami, itu yang kita pahami. Selesai. Nah, karena syubhat sekarang banyak tentang entah itu maulid ataupun Isra Mi'raj dan yang lainnya, zikir berjamaah, sholawat dan yang lain. Kalau orang tersebut jujur dan mau mencari al-haq, sudah tinggal kita tuntun, gak usah repot Bapak, bahwa orang yang paling paham terhadap agama Islam itu adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Lihat mereka, seperti itu sudah. Tinggal kita banyak-banyak belajar apa yang telah datang dari mereka. Baik. Qala Syekh, amma tayammum, adapun tayammum, faqad bayyana al-Qur'anul Karim anna tayammuma innama huwa fil wajhi wal yadain kama taqaddam. Adapun tayammum, maka Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan bahwa sungguhnya tayammum itu hanyalah di wajah dan kedua tangan sebagaimana yang telah lewat. Tayammuka anna 'arifa haddal yad huna, maka masih tersisa perkara untuk kita mengetahui batasan tangan. Coba, kalau kita tidak membuka as-sunnah, tidak mengerti as-sunnah, dalam ayat yang tadi, itu jelaskan rincian tentang wudu, kemudian Allah sebutkan tentang tayammum. Dalam rincian wudu, disebutkan membasuh muka dan tangan sampai siku. Dalam ayat yang sama, kemudian datang tentang tayammum. Disebutkan wajah dan tangan tanpa ada batasannya. Kalau orang tidak buka sunnah, ya dia bertayamumnya akan mengira ya tangan itu sampai siku. Siapa yang bisa menjelaskan ini as-sunnah? Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Masih sejauh ini akhirnya membuat kita terkadang heran bagaimana kok bisa sampai sesesat itu mereka. Nah, tapi ya akhirnya memang permasalahan hati itu ada di tangan Allah. Sesuatu yang ada jelas, terang, benderang kebenarannya bagi kita yang Allah beri taufik. Nah itu intinya ikhwan. Ya, permasalahannya akhirnya adalah taufik. Nah, kenapa? La ta'mal absar. Hakikatnya itu. Walakin ta'ma al-qulub ala tifis sudur. Kalau dia permasalahannya bukan buta mata, tetapi buta mata hati, nah ini. Jangan kita merasa tenang. Masih ada yang meragukan kesesatannya Syiah Rafidhah di kalangan Ahlus Sunnah? Masih? Bila syekh. Siapa Syiah Rafidhah? Baik. Lihat. Mereka yang ada di Yaman, yang ada di Ma'bar, bagaimana sekarang mereka bersaudara dengan Syiah Rafidhah? Paham ya ikhwan? Permasalahan ya ikhwan bukan sekedar permasalahan kita tahu, tapi hati kita. Yang ini perlu untuk terus kita jaga. Ya. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk terus memberikan taufik. Tidak heran kita sholat ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas, berapa kali? Minimalnya 17 kali. Penting. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirnya kita sangat butuh terhadap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena permasalahan terkadang sudah jelas, tetapi kalau Allah berkehendak untuk menutup hati kita wala iyyadzu billah, kufur. Taruhannya adalah kufuran. Nah, Ini yang pertama. Yang kedua ya ikhwan, cara menjaga hati itu bukan hanya dengan sekedar berdoa, sebagaimana perkara-perkara yang lainnya kita dapati bukan hanya sekedar berdoa. Mau punya anak bukan hanya sekedar berdoa, tetapi mengambil sebab yang lainnya, menikah, beristri, atau kalau yang perempuan bersuami, ya kan? Mau punya anak berdoa terus, tapi nggak menikah. Oke, bagaimana? Sama. Mau terus bertahan di atas sunnah, bukan hanya sekedar berdoa, berdoa penting, tapi amal. Amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Sudah tahu perkara yang haram, jangan dilanggar terus. Sudah tahu yang wajib, ya kerjakan. Terkadang kita paham dalam suatu permasalahan ini hukumnya seperti ini, tapi praktek kita ternyata kebalikannya. Waliyadzubillah. Ini salah satu sebab hati kita ini menjadi ron. Kallabal rana ala kulubihim makanu yaksibu. Ketika hati sudah tertutup menjadi ron, hitam, apa sebabnya? Dengan apa-apa yang mereka lakukan amalannya itu. Sehingga jadi salafit yang jujur. Ya, sesuatu yang haram cepat tinggalkan. Sudah tahu ini wajib, segera lakukan. Jatuh, bangun. Labas, artinya labas ini dari sisi sudah sunnatullah kauniyah, orang pasti dosa, orang pasti keliru, tapi cepat kembali. Jangan berterus-terusan. Makanya ini disebut oleh Allah SWT tentang sifat-sifat orang beriman. Bukannya mereka adalah orang yang bebas dari dosa. Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Ini ciri-ciri orang beriman, di antaranya adalah ketika mereka melakukan fahisyah, ketika mereka mendzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka ingat, sadar, ya Allah. Kemudian istighfar, bertaubat, meminta ampun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Siapa yang akan bisa mengambil dosa kecuali Allah? Kemudian lanjutkan apa? "Wa lam yusirru." Ini penting ya ikhwan. "Ala ma fa'alu wa hum ya'lamu." Mereka tidak continue. Mereka tidak berterus-terusan dalam dosa tersebut dalam kondisi mereka telah memiliki ilmunya. Nah, ini yang penting. Barakallahu fikum ya ikhwan. Jadi seorang salafi ala jadi. Kira-kira jadi seorang salafi, salafiyah. Sudahlah, ikuti garis ini. Kalau sudah urusannya itu dengan urusan syariat, itu loh para sahabat. Kalau sudah turun perintah hijrah, bubar itu harta, nyawa, bubar. Tidak ada itu urusannya sudah. Para sahabat memiliki kekayaan luar biasa di Mekah, tinggal. Nah, ini prinsip kita ahli sunnah seperti ini. Jangan ada keraguan dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam prinsip dalam masalah halal dan haram. Prinsipnya adalah perkara yang wajib. Prinsipnya adalah permasalahan manhaj dan akidah. Apa yang masih mau kita tunggu? Apa yang masih mau kita cari lagi? Yang ada famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Selesai sudah. Tahu yang salah masih terus dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali abdalal. Nah, maka jangan kita merasa kita masih di atas salafi ini untuk kemudian hari berikutnya kita masih di atas salafiyah. Leish, sebabnya bertahap. Dosa-dosa kemaksiatan terkumpul, akan datang suatu hari memuncak. Waliyadzubillah, kita keluar dari siratul mustaqim. Nah, Allah akan bongkar semuanya. Cepat tolaklah. Barakallahu fikum ikhwan. Taib, kita kembali kepada permasalahan tayamum. Maka kemudian kata Syekh di sini, apa itu batasnya dalam tayamum untuk tangan? Apakah mengusap sebagaimana sampai kepada siku? Wahal at-tayamum bidarbatin wahidatin au bidarbataini? Apakah tayamum dengan sekali tepukan atau dua kali? Tujibu sunnatus sahihah ala hadaini su'alain. Maka yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini hanya sunnah as-sahihah, yang sahih. Wala jawab illa fi sunnah. Tidak ada jawabannya kecuali dalam sunnah. Di Al-Quran tidak ada. Artinya jawaban secara lafaz, ya. Perlu dipahami sekali lagi bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu sempurna. Tetapi yang dimaksud di sini adalah lafaz-lafaz Al-Quran. Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran secara jujur dan sempurna, tentunya maknanya pun ada. Untuk kita kembali kepada sunnah. Maka tasnya tidak ada jawabannya dalam sunnah. Tidak ada jawabannya kecuali dalam as-sunnah. Idza sabata fiha anna tayammuma bi darbatin wahidatin kama sabata fiha anna haddal yadaini huna ila mifsal al-kaf. Kalau begitu, maka telah warid datang bahwa tayammum itu hanya dengan sekali tepuk, bukan dua kali, bukan tiga kali. Dan juga batasan tangan itu bukan sampai mirfak, ya, untuk tayamum, tapi sampai apa ini, pergelangan tangan. Nah, itu pun mirfak datang dalam sunnah yang menjelaskan yang dimaksud mirfak sampai mana. Nah, hatta syarafil adud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata sampai masuk ke ini apa ini? Hah? Ini apa? Hah? Lengan atas. Nah, itu sunnahnya. Rasulullah SAW, orang yang paling paham tentang lafaz Al-Quran, orang yang paling mengetahui ketika Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq," sampai siku, ternyata penerapannya sampai siku itu ila, itu bukan batasan tapi dimasukkan yang berikutnya dari atas siku, yaitu lengan atas. Ini semuanya datang dari sunnah. Hadza waqad istadrajatil ayatul karimah allati tahaddatsat 'anil wudu wa tayammum ila hukmin akhar bil munasabah. Kata saya di sini, dan ayat yang tadi itu juga ternyata mencakup bukan hanya berbicara tentang wudu dan tayamum, tetapi juga hukum lain yang berkaitan. Yaitu apa? Wahwa at-taharah minal janabah. Yaitu cara bersuci dari janabah, dari junub. Haitsu qala wa in kuntum junuban fattaharu. Apabila kalian junub, maka hendaklah fattaharu, bersuci. Ini datang dari Al-Quran. Rinciannya as-sunnah. Nah, hakadha ajmalatil ayah hadhihi taharata. Beginilah ayat datang secara mujmal tentang bersuci ini. Fabayyanati sunnah annaha bil ma'i idza tayassar al-wajhi tali. Dan sunnah yang menjelaskan bahwa mandi besar ini, mandi junub ini dengan air apabila memungkinkan, apabila ada air dan memungkinkan, dengan rincian berikut. Yaghsilu atrafahu wa ma asabahu minal qadar. Yang pertama, seseorang mandi junub, tata caranya itu daerah yang kotor, yaitu kemaluan dan ujung-ujung badan kita dicuci. Jadi kemaluan dulu dicuci yang kotor-kotornya. Entah haid ataupun hadas akbar, itu dulu yang cuci. Tsumma tawaddo, wudhu'ahu lis-shalah, kemudian berwudu. Ya. Seperti kita berwudunya salat. Kemudian wa yaghsilu ra'sahu. Ini di luar wudu. Setelah berwudu, kemudian membasuh, mencuci kepalanya. ثم يعمم بدنه بالماء مع تقليل الشعر الكثيف ليصل الماء إلى أصول الشعر. Kemudian membasuh, mengguyurkan seluruh badannya dengan air, dibasuh semuanya, sembari digosok kepalanya, ya, takhlil, yaitu digosok kepala sampai air itu masuk ke dasar kepala, seperti itu. Ini tata cara berwudu dan tata cara mandi junub. Datang riwayat yang lain yang juga sahih bahwa berwudunya itu ketika pertama kita berwudu sampai terakhir sebatas membasuh kepala dan telinga, untuk kemudian kaki kita bukan membasuh ya, kepala dan telinga bukan dibasuh, tapi apa, diusap. Nah, karena membasuh itu artinya mencuci ya. Nah, datang riwayat yang lain bahwa kita terakhir mengusap kepala dan telinga. Adapun membasuh kaki atau mencuci kaki nanti setelah kita selesai dari mandi junub, terakhir sebelum kita keluar, kita bergeser sedikit dari tempat kita untuk kemudian kita membasuh kaki kita. Ini datang sunnah yang ini dan yang itu. Ini tata cara mandi junub. Nah, ini amalkan ya ikhwan. Karena dengan beramal membantu ilmu itu bertahan di diri kita. Nah. Kemudian saya mengatakan hadza idza kana al ma' mutayassiran. Ini apabila air ada, mudah. Amma idza ta'addara al ma', apabila air tidak ada, tidak memungkinkan. Aw 'inda al 'ajzi 'an isti'malihi, atau tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit dan yang lainnya. Fihi as-sa'idu thayyib, maka cukup bagi dia untuk bertayamum. Bi an yadribal ard biyadaihi, memukul tayamum yang memukul tempat ada debunya dengan kedua tangannya. Wa yamsah wajhahu wa kafaihi maratan wahidah, datang kemudian ditepuk, kemudian mengusap muka dan pergelangan tangannya sekali. Wa kafa. Nah, ini cukup. Datang riwayat yang lain, dimulai dengan mengusap pergelangan tangan atau telapak tangan. Nah, baru kemudian wajah. Ini pun datang sunnah sahihah, sehingga boleh ketika tayamum setelah mencari debu kemudian ditepuk, mau memulai wajah baru pergelangan tangan atau telapak tangan, atau dimulai telapak tangan dulu kemudian wajah, ini dua-duanya boleh. Nah, hadza huwal bayan alladhi sajjalathu as-sunnah fi hadhil masalah. Ini penjelasan yang tercatat dalam sunnah dalam permasalahan ini, yang di mana Al-Qur'an tidak datang secara lafadznya. Wa rawainahu bil ma'na taban, tentunya kata Syekh di sini ya. Tentunya kata Syekh, ya kami meriwayatkan ini secara makna, artinya lafadz sunnahnya tidak persis seperti ini. Wa huwa mujmal fi qouli ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Dan ini yang masih sifatnya mujmal dalam firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Hakadha nantahi min haditsina 'anit tahara bi ijaz. Dan beginilah kita maka selesai dari pembahasan kita contoh tentang tahara secara ringkas. Wa arju alla yakuna mukhillan. Kata saya, aku berharap tentunya penjelasan ini tidak mukhil, yaitu tidak ada yang kurang atau yang masih terluput. Walinan takil ba'da dzalika ilal hadis anis shalah wa maqamat bihi sunnah dan bayanul idhar wa tafsir. Untuk kemudian kita berpindah tentang contoh bagaimana sunnah datang, yang di mana Al-Qur'an datang secara mujmal atau Al-Qur'an tidak datang sama sekali. Nah, akan datang penjelasannya dan rinciannya tafsilan dengan rincian lam yarid mitlu fil kitab fahakal bayan, yang di mana rincian tersebut tidak datang dalam Al-Qur'an, dan inilah penjelasannya. Sampai sini sebelum kita lanjutkan, apakah ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilahkan. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang di luar daras, insya Allah nanti sebelum kita tutup akan kita bacakan. Tapi sekarang kalau ada yang mau bertanya tentang seputaran wudu atau tayamum, adapun pertanyaan-pertanyaan ini, insya Allah sebelum kita akhiri pelajaran ini kita akan baca bersama, insya Allah. Baik, kalau memang tidak ada, maka Dokter Hasan. Tidak seperti apa? Yang dimana ketika antri ya banyak. Yang digunakan apa itu? Yang pertama ada keinginan untuk bisa dipraktekkan bagaimana berwudu dan tayamum yang benar. Ya bisa, Pabel. Ya cari waktunya atau datang aja ke. Nah, insya Allah bisa. Yang kedua, misalnya ketika daurah. Antrian panjang. Maka dalam kondisi seperti ini, entah karena waktu atau yang lainnya, apakah boleh kita sambil kencing berdiri? Maka jelas jawabannya boleh. Dalam kondisi-kondisi seperti ini kita kencing sambil berdiri. Tentunya dijelaskan para ulama bahwa tetap diperhatikan permasalahan najis, yaitu cipratan air najis tersebut. Nah, selama dengan kencing berdiri tersebut, buang air kecil tersebut sambil berdiri, tidak akhirnya mengenai pakaian dan kita bisa mencucinya atau menyiramnya dengan baik, lakukan. Karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. Nah, sehingga kondisi-kondisi seperti itu, ya insya Allah nggak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau junub, pertanyaannya terus bagaimana kita membersihkan tempat yang kotor tersebut? Yang gak dibersihkan, gak ada air. Nah, junub gak ada air ceritanya. Terus mau mandi junub, kan tadi dijelaskan tayamum. Nah, kalau tayamum untuk daerah yang kotor tersebut, maaf, kemaluan kita bagaimana? Ya sudah, nggak di, masa mau pakai debu atau sehingga ditinggal. Untuk daerah yang kotornya tersebut ditinggal. Nah, barakallahu. Baik. Ini jam berapa dulurnya? 11.52 ya. Karena hadal Abu Faras. Kita ketika kita apa? Ya, junub. Kenapa ketika diguyur tambah pilek lagi? Untuk menghindari apa? Baik. Pertanyaan kita sakit flu. Ya. Yang di mana notabene orang menilai bahwa sakit flu ini sakit ringan. Dan memang pada mayoritas kondisinya ya seperti itu, ya. Baik, tapi sekarang pertanyaannya, kalau ana salah dibenarkan ya. Ketika kita mandi junub, flu-nya tambah berat. Seperti itu. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini dijelaskan oleh para ulama, sakit yang membolehkan seseorang akhirnya berpindah kepada tayamum itu boleh sakit yang mengantarkan kita kepada halak. Artinya kebinasaan, yang dengan itu kita boleh untuk bertayamum. Juga ala sahih, sakit yang di mana apabila melalui keterangan ahli medis yang terpercaya dari kalangan kaum muslimin bahwa sakitnya semakin bermudarat ketika menggunakan air, ini pun boleh. Walaupun kita enggak binasa misalnya. Kita pakai memaksakan diri pakai air pun ya masih insyaallah hidup, enggak akan mati, enggak akan. Tetapi semakin parah penyakitnya, maka yang seperti ini pun insyaallah ala sahih boleh kita berpindah dari al-wudu kepada tayamum. Nah, karena itu adalah kalau dipakai air dia semakin parah. Nah, ya enggak sembuh-sembuh. Bukannya tambah ringan, semakin parah. Ya ujungnya kalau semakin parah ya bisa menyebabkan kepada al-halak, kebinasaan. Maka kondisi yang seperti ini, walaupun itu penyakit flu, ya, yang dalam tadi perlu kita ketahui bahwa flu pada ikatnya ringan, ya enggak terus kemudian flu karena mentang-mentang khawatir tambah parah akhirnya tayamum langsung, ya tidak. Ya kalau flu-nya ringan, ya walaupun tambah pilek-pilek sedikit misalnya, ya bismillah mandi junub. Tapi memang kalau dikhawatirkan semakin parah flu-nya dan itu berimbas pada kesehatan kita yang lebih parah, enggak ada masalah. Silakan mandi bertayamum. Seperti tidak perlu mandi junub. Nah, barakallahu fikum. Ya. Al-afu, ummah tolong anak-anaknya ditenangkan sebentar. Atau para umahnya juga. Suaranya tolong ditenangkan sebentar. Barakallahu fikum. Nah, hadir. Mandi junub apakah harus setelah junub ataukah bisa ditunda? Hah? Ya artinya apakah setelah junub langsung harus ataukah boleh ditunda? Tidak harus langsung, karena Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah junub dalam kondisi beliau bermalam dalam keadaan junub. Artinya tidak langsung mandi junub. Tetapi ketika bangun keesokan harinya atau paginya kemudian mandi junub. Sehingga enggak harus langsung, boleh ditunda selama pada waktunya. Nah, ketika dibutuhkan untuk sholat, ya harus. Ketika misalnya junubnya menjelang asar, sudah dekat mau asar misalnya, ya langsung, karena setelah itu mau langsung sholat asar. Tapi intinya, selama waktunya masih ada, silahkan tidak harus langsung mandi junub tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, fadhal. Bu, pertanyaannya, mandi junub, bolehkah memakai air hangat? Oh ya, Zan, ini enak. Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Kalau pakai air hangat boleh. Nah, seperti itu. Baik. Kalau memang tidak ada, kita baca pertanyaan-pertanyaan. Pelajarannya insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Ini ada pertanyaan. Bagaimana sikap saya di mana mertua saya ingin tinggal bersama kami? Dalam hal ini ibu mertua saya berbeda agama. Suami mualaf dan ingin berbakti merawat ibunya. Yang saya khawatirkan adalah masalah tauhid anak saya yang baru berusia 3 tahun. Bila ada ibu mertua saya, mohon penjelasannya bagaimana sikap saya dan suami yang ingin berbakti kepada orang tua. Dan apakah boleh bila ibu mertua saya minta diantarkan ke gereja, saya atau suami saya mengantarkannya? Intinya di sini, seorang istri, suaminya mu'alaf, ibu sang suami masih beragama Nasara, sementara sang suami ingin berbuat baik, berbakti kepada orang tua atau sang ibu yang Nasara ini. Dalam kondisi wanita ini mengkhawatirkan anaknya, akidahnya anaknya, maka kita katakan bahwa kewajiban berbakti kepada orang tua ini berlaku secara mutlak dari sisi entah orang tuanya ini beragama Nasara ataupun beragama Yahudi, Hindu, Buddha ataupun musyrik, wajib untuk kita berbuat baik. Ketika orang tua yang selain agama Islam ini membutuhkan perlindungan, membutuhkan perawatan dari kita, tetap kita wajib untuk berbuat baik. Sehingga tetap sang suami ingin berbuat baik, berbakti, merawat ibunya, harus. Nah, ketika harus tinggal bersama, lakukan. Ketika memang tidak ada pilihan lain, lakukan. Adapun tarbiyah anak-anak, ya tetap tanggung jawab kita. Dan kita sampaikan kepada orang tua kita, sampaikan kepada suami, bahkan dakwahkan juga ibu mertuanya. Nah, sehingga anak tetap diajarkan dengan ajaran tauhid secara terang-terangan ada di dalam rumah. Jelaskan tentang kesesatan dan kebatilannya agama-agama lain kepada anak, dan juga sampaikan dan dakwahkan kepada sang ibu mertua ini yang masih beragama Nasara dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik. Seperti itu. Sehingga insya Allah tidak ada iskal. Ketika kita mengetahui bahwa sang ibu mertua ini misalnya mengajarkan akidah-akidah kekufuran, ya kita sampaikan, kita cegah, kita larang. Kita melihat ibu mertua kita mengajarkan akidah Nasaranya, sampaikan dengan cara yang baik kepada sang anak, jelaskan seperti itu. Karena proses ini kan pada hakikatnya bukan hanya sehari dua hari, artinya terus berlangsung berlama beberapa saat atau waktu. Maka diharapkan dengan ini sang anak pun bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Dan tentunya perlu ada ta'awun dengan suami. Kalau memang perlu untuk dicegah, artinya misalnya sampaikan baik-baik kepada ibu mertua, tolong kalau mau dengan cucunya silahkan, mau main dengan cucunya silahkan, mau bersendagurau silahkan, tetapi tolong jangan dimasukkan hal-hal yang berkaitan dengan agama Nasaranya. Misalnya, sampaikan apa adanya dengan cara yang baik. Seperti itu. Sehingga berbakti kepada kepada orang tua tetap, walaupun dia Nasara, begitu juga tarbiyah anak-anak tetap. Intinya, perkara yang jelas, perkara yang syar'i, tetap kita sampaikan. Perkara yang batil kita katakan batil. Nah, tetapi selama di situ tidak ada pelanggaran syar'i, maka kita wajib untuk tetap berbuat bakti, berbakti kepada kedua orang tua. Pertanyaan berikutnya, bolehkah mengantarkan gereja? Nah ini, kalau sudah mengantarkan ke gereja, ya jangan. Ibu mertua memaksa, ya jangan. Nah, jangan mau menuruti, karena sudah apa? La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Orang Nasara beribadah ini kan batil, ya kan? Kita tidak akan mungkin bertahun dalam ibadahnya mereka. Seperti itu. Kisahnya para sahabat, di antaranya Abu Hurairah, ketika masuk Islam mengetahui ibunya tidak mau makan. Nah, tidak mau makan, benar-benar tidak makan. Taruhannya mati kalau dilanjutkan. Tapi ya gimana urusannya, masa mau murtad lagi? Nah ini pentingnya ikhwan, terkadang sebagian orang lemah ketika urusan dengan orang tua. Nanti orang tua marah, nanti orang tua begini, nanti orang tua sakit. Kalau enggak diikuti saat kasihan. Kita katakan ya benar kasihan orang tua. Tapi ya kasihanilah dirimu, jagalah dirimu dari api neraka dahulu. Nah, orang tua tetap harus kita hormati, tapi ada perkaranya adalah perkara kemungkaran yang enggak boleh diikuti. Nah, sehingga la tafrid wala ifrad. Tidak boleh mengantar ke gereja. Jalan kaki ustaz akhirnya sendiri, ya sudah mau apa lagi? Kalau bisa dilarang, dilarang, dicegah. Kalau enggak bisa jalan, ya sudah. Kita sudah berusaha, kita sudah, daripada kita mendapatkan murka Allah. Kan taruhannya ini sekarang. Termasuk itu adalah murkanya Allah yang kita hindari. Nah, ini berlaku pada semua hal. Berlaku pada semua hal. Antum ingat-ingat ini. Ketika kita bertahan pada kemaksiatan, tidak ada usaha untuk kita kembali kepada jalan yang benar, ingat, taruhannya adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan permasalahan halal dan haram. Kita dosa-dosa, jatuh, tapi bangun. Tahu keliru, cepat taubat. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya, apa itu? Gerejanya jauh. Harus main kendaraan umum. Gak boleh. Kalau gerejanya jauh, naik kendaraan umum, kasih ongkos, jangan. Udah merengek-rengek, sudah bilang enak di kasur aja dah, bu. Capek. Ngapain bu gereja? Ya mau ibadah. Ini loh bu ibadah ini. Sudah dakwah, sudah kesempatan itu, nyaman itu. Yang penting kita ini kalau sopan ya, insya Allah orang tua itu lulus sudah. Ya mungkin awalnya ini ada pertentangan, tapi selama kita balas, kita tolak kejahatannya mereka dengan cara yang baik, insya Allah orang tua lulus. Minimalnya mereka ya sudah enggak, gimana lagi ngelihat anaknya tetap bertahan. Mau apa lagi juga ya. Tenang, yang cadaran, yang berjenggot, yang keluar dari pabrik, yang ini awal aja. Kamu ini sudah kita diam, kita sabar, jangan dibantah kalau memang orang tua tambah marah. Diam. Tapi ya terus deh. Akhirnya orang tua yang menilai ini, ya sudahlah, mau gimana lagi. Tenang, itu pilihannya anakku. Tapi yang penting sopan ya, ikhwan. Sehingga jangan kata. Nah. Baik. Mohon contoh berwudu dan tayamum yang benar. Oh ini sudah tadi ya. Nah, Umar tolong anak-anaknya dipegang yang benar ya. Kalau kira-kira mengganggu yang lainnya ya tolong. Dar'ul mafsadah muqaddam ala jalbil masalih atau jalbil maslahah. Kita ingin diri kita dapat ilmu, tapi dengan keberadaan kita atau anak-anak kita membuat mafsadah orang lain. Maka perlu diketahui, jangan kita mendolimi orang lain karena kita ingin mendapatkan maslahah diri kita. Nah, Sehingga mau dapat maslahat silahkan, mau dapat ilmu silahkan, tapi jangan mengganggu yang lainnya. Kalau dikhawatirkan mengganggu, ya sementara jangan datang. Nah, barakallahu fikum. Baik. Pada saat mandi junub, sebelum selesai tiba-tiba buang air kecil sebelum membasuh kedua kaki. Bagaimana kedudukan mandi junub tersebut? Apakah gugur? Jazakallahu khairan. Wa anta kadzalik, jazakallahu khairan. Mandi junub, kemudian sebelum selesai tiba-tiba buang air kecil sebelum membasuh kedua kaki yang tadi. Maka bagaimana kedudukan mandi junub tersebut? Apakah gugur? Maka kita katakan yang wajib dalam mandi junub itu membasuh seluruh anggota badan dengan air. Ini yang wajib. Adapun berwudu itu mustahab. Sehingga apabila dia telah benar-benar selesai mandi junubnya, terbasuh semua anggota tubuh, semuanya terkena air, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka mandi junubnya tidak gugur, artinya dia sudah selesai. Nah, adapun berwudunya ya batal. Artinya tidak perlu mandi junub, tinggal kita bersuci lagi toharah untuk menghilangkan hadas asghar atau hadas kecil. Seperti itu. Makanya kata Ibnul Qayyim, kalau ada seseorang yang masih ragu dengan sucinya orang yang nyemplung ke laut, nah, ini maka dia ini majnun. Seperti itu. Ya, orang junub langsung masuk ke laut atau ke sungai, jebur. Ya selesai. Yang penting dia sudah ada niat untuk mandi junub, selesai. Sah dan bisa dipakai untuk sholat. Nah, itu yang wajib dari mandi junub. Adapun wudu adalah mustahab. Apabila ada dua orang wanita solehah yang siap untuk dinikahi, wanita pertama seorang janda. Anda berharap yang bertanya ini benar-benar bertanya untuk berbuat loh ya. Nah, jangan pertanyaan seputar poligami ini hanya sekedar untuk hakada seperti itu saja, tapi untuk beramal. Nah, karena intinya hal seperti ini sensitif. Khawatir kita menyakiti istri-istri kita kalau cuma sekedar apa? Cuap-cuap. Nah, ada dua orang wanita saleha yang siap untuk dinikahi. Wanita pertama seorang janda dan mempunyai anak, dan yang kedua seorang gadis tetapi dari keluarga yang miskin. Manakah yang sebaiknya kita pilih? Jazakallahu khairan. Wa anta kadzalik, jazakallahu khairan. Dua-duanya. Nikahi dua-duanya. Nah, selama kita mampu, nikahi dua-duanya. Seperti itu. Ya, yang bertanya. Nah, kalau enggak mampu dua-duanya, ya pilih yang imma kita melihat kepada diri kita atau kepada sang perempuan tersebut. Apabila kita merasa lebih mampu untuk hidup bersama seorang janda karena kebutuhan kita, maka nikah yang janda. Tetapi apabila tidak ada kebutuhan, ya hukum asalnya menikah ya yang gadis yang lebih enak. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Jabir, ketika mengetahui Jabir telah menikah dengan seorang janda, Rasulullah alaihi wasallam ala tazawajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka, tidakkah engkau menikahi yang gadis, engkau bisa mempermainkan dia dan dia mempermainkan kamu, artinya bermain-main ya. Maka dijawab oleh Jabir, alasannya karena Jabir ini meninggal orang tuanya dalam kondisi memiliki banyak adik-adik yang masih kecil. Nah, butuh terhadap seorang yang sudah paham bagaimana merawat anak, yang sudah punya pengalaman. Akhirnya menikah dengan janda. Maka tinggal dilihat. Kalau tidak mampu menikahi dua-duanya, dan ini yang lebih afdal, nikahi dua-duanya. Kalau tidak mampu, dipilih. Kalau memang tidak ada alasan jelas, artinya sekedar seperti itu aja, ya nikah yang gadis. Tapi kalau memang ada maslahatnya, ya nikah yang janda. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kecuali pada satu kondisi yang dimana ya sudah, sebetulnya dia gak butuh sekali sama janda, tapi misalnya kita melihat sang janda ini butuh untuk diselamatkan agamanya, entah keluarga, entah lingkungan, entah yang lainnya, maka mungkin dalam kondisi ini kita katakan nikah yang janda. Nah, tapi kalau tidak ada, maka hukum asalnya lebih afdal menikahi gadis. Nah, mohon nasihat untuk orang tua yang masih membawa anak-anaknya yang masih balita ke tengah barisan shaf dalam salat berjamaah di masjid. Dan anak tersebut kadang jalan-jalan atau mengganggu di saat salat sedang berlangsung. Pernah dinasihati, jawaban mereka kalau ditinggal anaknya nangis. Bagaimana hukum atau menyikapi? Oh, taip. Ini yang pertama. Ini sudah berulang kali penjelasan ini. La tafrid wa la ifrat. Ya, ini pokoknya agama Islam itu agama wasat. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam membawa Hasan dan Husain ke masjid. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam membawa Umamah bintu Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Tapi ada dua hal. Yang pertama, hadis atau kisah bahwa Ar-Rasul alaihi wasallam membawa anak-anak kecil ini nadir, sangat jarang. Artinya dari sini kita mengetahui bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam membawa mereka pada kondisi-kondisi tertentu. Bukan rutinitas Ar-Rasul alaihi salatu wassalam membawa anak-anak kecil ke masjid. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam membawa cucu-cucu beliau tadi itu, antum buka hadisnya, itu anak-anak kecil ini tidak jauh-jauh dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Hasan dan Husain ada di naik ke punggung beliau, ada di sekitar Rasulullah SAW, dekat di sebelahnya. Begitu juga Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah SAW digendong oleh Rasulullah SAW. Karena adhiyatul musallin, mengganggu orang yang sholat, ini juga gak boleh dan terlarang. Seperti itu. Sehingga kalaupun harus membawa anak kecil karena kondisi-kondisi tertentu, entah istri lagi sakit, istri tidak ada dan yang lainnya, dan ini sifatnya jarang, bawa. Tapi sang anak tolong untuk dipegang, untuk di bawah kendalinya. Nah, kalau jawabannya kalau ditinggal anaknya nangis. Nah, ini memang sering anak ingin ikut orang tuanya, kan seperti itu ya, merengek-rengek. Apalagi sampai kalau memang benar tadi anak tersebut jalan-jalan, main-main, mengganggu orang yang sholat. Yang perlu diketahui ya ikhwan, di masjid itu ketika orang sholat itu bukan hanya orang yang hadir di masjid, tapi juga malaikat. Innal malaikat tata'adza bima yata'adza ban adam awum sallun. Malaikat juga terganggu dengan apa-apa yang menyebabkan para orang yang sholat ini terganggu. Walaupun hadis ini berbicara tentang permasalahan bau orang habis makan bawang, tapi lafaz ini secara umum. Nah, ketika orang yang sholat terganggu, hati-hati. Seperti itu. Sehingga kalau memang tidak ada kebutuhan, anak enggak usah dibawa masjid. Walaupun nangis, ya kan ada istrinya. Sang anak ini kan ada ibunya. Ya itu tugas ibu, tugas sang istri untuk bisa membawa atau mendidik anaknya di rumah. Nangis, ya biar nangis. Kalau memang resikonya akhirnya membuat orang lain terganggu, ya sudah biar nangis. Mau berapa lama sih nangis? Hah? Nah, kalau nangis sekarang terus mau apa anaknya? Mati. Ya sudah biar. Namanya anak-anak, mau dituruti? Ini anak-anak. Kan kita yang mengatur anak, bukan anak yang mengatur kita. Selama permasalahan-permasalahan yang mubah, ya ikuti keinginan anak-anak. Tidak ada pelanggaran syari'inya, tidak mengganggu orang lain, tidak mendolimi. Tapi kalau sudah permasalahan ibadah, mengganggu ibadah orang lain, ya jangan. Ya sudah, biar aja nangis. Paling sehari dua hari, enggak akan, enggak bertahun-tahun, enggak akan. Nah, pegang gitu. Mana lo baru masuk TKA? Coba untuk lihat salah satu metode gimana biar anak itu berhenti dari nangisnya. Sama pihak TK biasanya disuruh orang tuanya tinggal udah, gitu ya. Ada biasanya di sini. Gimana? Suruh tinggal? Tinggal udah. Paling nangis sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, lima hari, maksimal seminggu. Setelah itu ya sudah. Artinya, kalau kita mengikuti terus anak, akhirnya anak tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yang nyunah. Tapi kalau anak dibiasakan gak ikut ke masjid ketika masih kecil ini ya, belum berumur 7 tahun, ya sudah awal saja, setelah itu ya mereka bisa beradaptasi. Nah, sehingga jangan kalah sama anak. Seperti itu. Sayang anak bagus, tapi jangan kalah sama anak. Sama juga istri. Sayang istri bagus, tapi jangan kalah sama istri. Di luar jadi singa, di luar, di dalam rumah jadi kucing. Nah, ini afwan. Sebagian suami bukan kawam. Al-Muhim, sudah waktunya. Kita cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.